وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, halaman 78, perkataan Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Yang belum baca tunjuk tangan, yang belum baca Faris, Zaki, Raymond, antum mana ini? Jawab Faris. Ukhra amlabu min asya'a ukhra hatta yaktamila islam, hatta yaktamila islamul mar'i wa yaktamila imanuhu fa jaba hadha ruknu yadkhulu bihi al kafiru bil islami wa dhalika bi anna yashhada bi ayyashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an sidqin wa an yaqinin wa an alimin mana ada alimin apaan terus wa an alimin maknaha wa amila bidzalika idza kana al-iman fi hali kufrihi thumma yutalabu thumma yutalabu bi salati wa baqiyatil arkani wa sa'iril ahkami wa li hadha lamma ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa li hadha lamma ba'atha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'adan ila al-yamani qala lahu bingung dia. Da'u yang benar aja antum. Da'aya da'u. Udu'uhum. Udu'uhum ila ayyashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa idha ba'lu dhalika fa'a'limhum anna Allah iftaradu alihim khamsa salawatin bil yawmi wal laylati. Fa'in kum ato'uka fa'aqimhum annallaha iftaradu 'alaihim shadaqatan. Wa innallaha iftarada 'alaihim shadaqatan maf'ul. Fa innallaha iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min al-muniyahihim faturaddu faturaddu 'ala fuqara'ihim. Bahas berikut. Ramon. Nah, berarti siapa lagi yang belum? Zaki sama Neko. Nah, yos, Ramon. Falam ya'murkum bis-salati illa ba'da tauhidi wal imani bi rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'budu awalan yutolabu. Masa orang kafir menuntut, mereka dituntut. Nah, itu ya coba lah. Tadi kan udah dikasih tahu tuh pas di Paris. Nah, ini lagi mereka diperintahkan. Kalau yutolib mereka yang minta. Dan sifat dia yang minta ini yutolak. Kalau baca pakai perasaan. Nah, kalau nggak pakai perasaan, nah, ya kayak gitulah. Nah, terus. Kalau baru awalan. Yukolahuna istaufidi wal imani bi rasuli sallallahu sallam. Fa'iza akoro al kafiru bidhalika wa aslama soro lahu hukmul muslimina. Suma yukolahu bisolati wa bakiyati umuri dini. Fa'iza mutana'a min dhalika soro lahu ahkamun ukhra. Ukhor, kalau ukhor ada ya lazimahnya. Famanim tana'a anis sholati yustatabu fa'in taba wa ila kutila kafiron wa in lam yajhad ujubaha fi as-sahhi qawlai ulama'i. Nah, qaulai al ulama, ada al nya itu ulama. Qaulai al ulama'i. Wa inim tana'a minaz zakati wa kabara 'alayha wa qatala dunaha. Fa kadzalika yuqatilu kama yuqatalu. Fa kadzalika yuqatalu kama qatilu kama qatala. Kama qatala ashabatu mani az-zakati ma'a Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa hakamu alaihim bi riddati fa in lam yuqatil dunaha ajbarahu al-imanu ala taslimiha wa azzarahu At-ta'ziru maf'ul mutlaq. Wa azzamahu at-ta'ziru asy-syar'i. Asy-syar'iyya, na'am, dari maf'ul mutlaq. Wa azzarahu at-ta'ziru asy-syar'iyya abiddat aradahu. Arad. Mana huruf dal itu? Apa sih do? Arada'a. Aradi'a. Aradi'a. Li amsalihi. Terus wa hakaza yuqalu al muslimu bi sawmi ramadan wa hajjil baiti ma'al istita'ati wa sa'iri ma awjaballahu alayhi wa yuqalu aidan bi tarki ma haramallahu alayhi li anna duhuluhu li anna dukulahu fil islami wa tazamahu ma'tuf kedukul li anna dukulahu fil islami wa tazamahu bihi yakdi dhalika. Mana? Yaktadi dhalika. Waman akhalla bisyai'in mimma awjabahullahu aw ta'aqo syai'an mimma haramallahu aw au man. Pakai perasaan. Ini berarti apa? Dari amala yu'amilu, yu'amilu amala yu'amilu. Au mana? Kan amala yu'amilu, amala. Masa ada huruf waw? Kalau ada huruf waw berarti dia berubah, Raymond. Apa ya kau bacanya? Umila tuh. Teman-temannya enggak dikasih tahu Raymond tadi. Umila diberlakukan. Terus umila bima yastahiqqu syar'an. Nah, cukup. Walau bacanya udah lumayan ya, tapi pakai perasaan Raymond. Paris juga pakai perasaan. Pergunakan insting makna. Ini kalau bacanya ini nyambung enggak? Nah, itu. Ya barakallahu fikum. Terbiasa itu. Insyaallah. Qala Ibnu Rajab bin Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Salahul harakati al-abdi bi jawarihi wa jitinabihi lil muharramati wattiqaihi lisyuhubati bihasabi salahi harakati qalbihi. Kata Ibnu Rajab, ini dikutip dari kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Baiknya harokat seorang hamba, gerakan seorang hamba pada anggota tubuhnya, dan bagaimana dia menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dia berhati-hati dari segala macam syubhat, itu sesuai tergantung dengan kebaikan harokat di kalbunya. Fa in kana qalbuhu saliman, nah kalau kalbunya ini saliman, lurus kalbunya, hatinya itu bersih, laisa fihi illa mahabbatullah, tidak ada di dalam kalbunya kecuali kecintaan kepada Allah, wa mahabbatu ma yuhibbullahu, dan kecintaan kepada apa yang Allah cintai, wa khasyatullahi, yang ada hanyalah takut kepada Allah, wa khasyatul khaifi ma yakrahuhu, dan juga takut terjatuh ke dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka salahat harakatul jawarihi. Ini lihat, kalau baik hatinya, baik pula anggota gerakan badannya, maka baik pula gerakan anggota badannya, kulha semuanya. Wa nasya'an dzalika, maka akan lahirlah, muncullah dari dari kebaikan kalbunya tadi, ya, buahnya, lihat, lihat hasilnya apa? Ijtinabul muharramati kulluha. Dia akan menjauhi hal-hal yang diharamkan semuanya. Wa tawaqqi syubuhati hadaran min al-wuqu'i fil muharramat, dan dia akan berhati-hati dari segala macam syubhat karena ini dia mewaspadai terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, ini bantahan bertubi-tubi dari tadi ya, dari para imam-imam kita sekarang, dari Ibnu Rajab. Bahwa enggak benar klaim hatinya baik maka amaliah di luarnya jelek, itu enggak ada kayak gitu. Ya, enggak ada. Ya, ini kaum Murji'ah ibu-ibu begitu. Enggak mau pakai jilbab dengan alasan kalbunya baik. Yang penting kalbunya. Mana ada kayak begitu. Juga kaum sufi, kaum ekstrim hakikat ma'rifat, yang mereka mengklaim sudah ma'rifatullah, sudah yakin, sudah hakikat, akhirnya mereka enggak mau beramal karena hatinya sudah mengenal Allah. Enggak ada kayak gitu. Ya. Ini kutipan-kutipan dari imam-imam telah kita bacakan ini. Mana ada kayak begitu. Ya, kalau kalbunya, kalau amaliyah yang lahiriahnya jelek, maka menandakan kalbunya juga jelek. Ya. Wa in kana al-qalbu fasidan qad istawla 'alaihi ittiba'u hawahu, kata beliau lagi. Nah, sekarang kalau kalbunya jelek, kalbunya itu sudah rusak, amaliyah apa amalan batinnya itu rusak. Ya. Maka hawa nafsunya itu akan menguasai dia. Ya, wa talabu ma yuhibbuhu, dan hanya mencari, meminta, menuntut apa yang dia sukai lewat hawa nafsunya. Walau karihahu Allah, walaupun hal tersebut dibenci Allah. Fasadat harakatul jawarih kulluha, maka akan rusak pula gerakan anggota tubuh dia semuanya. Ya, wan ba'sat ila kullil ma'asi wal mustashbahati bihasab ittiba'i hawa al-qalbi. Ya. Dan dia akan memancarlah, atau dia akan bertolak kepada berbagai maksiat, segala macam syubhat, sesuai ya, dengan keadaan dia mengikuti hawa nafsunya di dalam kalbunya. Su'ila al-allamah Abdul Aziz bin Baz Syekh Al-Alama Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah taala pernah ditanya, "Hal yakfi an-nutku wal i'tiqadu bi hadha ar-rukni min arkanil islami am lam budda min asya'a ukhra hatta yaktamila al-islamul mar'i wa yaktamila imanuhu?" Syekh Ibn Baz pernah ditanya, "Wahai Syekh, apakah cukup ya sekedar mengucapkan, sekedar meyakini dari rukun di antara rukun-rukun Islam ini, atau memang ala budda min asya'a ukhra, atau memang harus ya ada hal-hal yang lain yang mesti dilakukan hatta yaktamila islamul mar'i, hingga menjadi sempurnalah, menjadi baiklah Islam seseorang, wa yaktamila imanu, hingga sempurnalah keimanan dia? Gimana Syekh, apa cukup diucapkan dan diyakini atau gimana?" Fa ajaba, maka Syekh menjawab, Syekh bin Baz menjawab, "Hadzal ruknu, maka rukun iman ini, yadkhulu fihi al-kabiru fil Islam." Maka rukun iman ini seorang kafir bisa masuk ke dalam Islam. Ya, kalau dia beriman dengan rukun-rukun iman. Beriman pada Allah, kitabnya, malaikatnya, rasulnya, ya, kemudian beriman pada hari akhir dan beriman kepada takdir. Wa dzalika bi asyhada bi ay yashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, an sidqin wa an yaqinin wa an ilmin bi ma'naha wa amila bidzalika idza kana la ya'ti bihima fi hali kufrih, yaitu dia mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat tadi dengan sidqin, dengan jujur, dia tidak ada kemunafikan, wa yaqinin, tanpa ada keraguan, yaitu dengan yakin, wa an ilmin, serta mengetahui maknanya. Jadi orang kafir kalau masuk Islam dikasih tahu apa yang diucapkan tadi, asyhadu alla ilaha illallah, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka apa yang kamu ibadahi kemarin, kamu beribadah kepada Yesus Kristus, kamu beribadah kepada Nyi Roro Kidul, kamu beribadah kepada Dewa Sri, Dewi ya, Sri, Dewi Sri, beribadah kepada Brahma, kamu beribadah pada Siddhartha Gautama, kamu beribadah arwah leluhur, kamu ateis, nah, maka itu batil semua peribadatan itu, yang berhak diibadahi hanya Allah. Dikasih tahu maknanya. Kasih tahu makna Muhammad Rasulullah. Maknanya apa? Maknanya apa? Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Itu kan dia belajar usul salah. Sah. Udah nyampe belum ke situ kita? Mana Muhammad Rasulullah? Ya udah apa? Ayo sekarang. Ayo gerak. Tasdiquhu fima akhbara. Nah, membenarkan apa yang beliau, apa yang beliau kabarkan, apa yang Nabi kabarkan. Jadi makna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi Muhammad Rasulullah, satu, yang pertama, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Terus yang kedua, wajtinabu manaha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Terus, kurang itu terakhir. Tasdiquhu fima akhbara wa imtisaluhu fima amara, melaksanakan segala macam perintah yang beliau perintahkan, wajtinabu manaha anhu wa zajara, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Terus, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ajarkan kepada si mu'alaf ini, ya, biar dia tahu bahwasanya Islam itu demikian. Makanya musyrikin Quraisy ketika masuk Islam, dia, mereka tahu makna la ilaha illallah. Maka ketika mereka masuk Islam, jadi kokoh semua. Lihat Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, semua masuk Islam. Abu Sufyan bin Harb, anaknya Muawiyah, masuk Islam kokoh semua, tahu maknanya. Kalau sekarang baru masuk Islam jadi liberal, itu cuma pindah dari neraka Kristen ke neraka liberal. Gak ngerti. Masuk Islam jadi kuburiun, pindah dari neraka kafir agama ono, pindah ke agama kafir, pindah ke neraka kafir yang ini. Ini karena gak ngerti, gak diedukasi. Harusnya mu'alaf itu dikasih tahu oleh orang yang menuntun syahadatnya. Dikasih tahu mana la ilaha illallah, tidak ada yang berhak dibali. Ceramahin gak apa-apa. Karena dia gak ngerti. Kalau musyrikin Quraisy ngerti. Mereka selama ini menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Harus meninggalkan peribadatan yang selama ini mereka berikan kepada selain Allah. kepada Uzza, kepada Latta, kepada Manat, kepada Huban, kepada Hubal, dan seterusnya dari berhala-berhala mereka, walaupun mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka tahu, pas mereka ngerti, dapat hidayah, dapat taufik, mereka siap meninggalkan semua peribadatan yang mereka berikan kepada selain Allah selama ini. Mereka siap mendedikasikan diri untuk Allah, karena mereka tahu inilah Allah yang berhak diibadahi. Itu baru masuk Islam, jihad langsung. Baru masuk Islam, jadi pejuang. Lihat Khalid bin Walid, lihat Umar bin Khattab, lihat semua sahabat baru masuk Islam, kokoh semuanya. Kalau kita enggak, asal ucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru masuk Islam, jadi liberal. Jadi kuburiyun. Ada yang jadi sufi, enggak perlu sholat lagi. Subhanallah. Di Amerika ada tuh orang-orang sufi yang pernah datang ke Indonesia main musik. Apa tuh nama grupnya ya? Orang-orang bule. Pas masuk Islam sama bapaknya. Ya tapi sufi hakikat makrifat, enggak sholat, enggak apa. Enggak kholas sudah. Subhanallah. Ini harus ngerti. Ngerti juga syahadat Muhammad Rasulullah sehingga mereka mengamalkan sunnah. Enggak sembarangan. Lihat para sahabat, mereka paham hakikat dua kalimat syahadat yang mereka ucapkan dan mereka ngerti kebatilan yang selama ini mereka lakukan. Lihat orang yang baru masuk Islam, ada tuh artis yang botak-botak itu baru masuk Islam. Ya akhirnya kau gabung sama liberal, menyalahkan kita yang mengkafirkan selain Islam. Loh, aduh, salah edukasi, kasihan. Kenapa? Karena dia masuk Islam lewat tangan orang para kafirin dari kalangan liberal, orang liberal nih, kau lihat orang liberal. Liberal itu bukan Islam, nggak dari depan, nggak dari belakang. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun namanya jaringan Islam, nggak ada Islamnya sedikit pun. Mereka udah murtad. Orang-orang liberal pluralis itu bukan Muslim. Nah, ini karena nggak paham, ya barakallahu fikum. Kemudian mana kata Syekh bin Baz lagi? Ya. Wa amila bidzalika in kana la ya'ti bihi ma fi hali kufri. Dan dia mesti mengamalkan konsekuensi ya dari dua kalimat syahadat tadi. Jika dia tidak melakukan keduanya, melakukan konsekuensi bihima, yaitu dua kalimat syahadat tadi, ya di keadaan ketika keadaan kafirnya dia, ketika dia masih kafir. Tsumma yutallabu bis salati, kemudian baru dia dituntut untuk melaksanakan salat wa baqiyatil arkani dan seluruh rukun-rukun Islam yang lainnya, ya rukun-rukun Islam yang lain selain syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya, wasairil ahkami dan seluruh hukum-hukum Islam. Walihada kana ba'asan Nabi SAW mu'adan ilal yamani, oleh karena itulah tatkala Nabi mengutus Mu'ad bin Yaman ke Mu'ad ke negeri Yaman untuk berdakwah, qolat Nabi bersabda lahu kepada beliau. Diutusnya ini orang yang faqih, bukan sembarangan, baru tobat dakwah, ya dakwah ke Yaman 4 bulan, nggak ada dipilih mana Nabi Sallam yang faqih mau diajarin. Ini baru tobat, nggak ngerti, baru ngeben, ya. Tobat kok dakwah, ngajarin orang apa? Lihat yang dipilih oleh Nabi Sallam adalah orang yang faqih. Udu'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah, kata Nabi. Ajaklah mereka, dakwahkan mereka kepada syahadat la ilaha illallah. Nabi kasih tahu sebelumnya, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka punya ilmu dari kalangan ahli kitab. Mereka kenal Allah, mereka kenal para nabi. Maka ajarkanlah kepada mereka, dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukannya, mau syahadat, fa'alimhum anallah tarada alaihim 5 salawatin fil yawmi wal laila, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 kali dalam sehari semalam. Subhanallah, ini luar biasa nih. Mu'ad nekat, ya mau datangin ahlul kitab. Mu'ad suruh dakwah ke ahlul kitab sendiri, dan Nabi tahu ini orangnya Mu'ad bisa. Nah, masya Allah. Dan Mu'ad punya, enggak ada protes, wahai Rasulullah, Ntar saya gimana? Gak ada, siap. Gitu. Kalau Nabi udah bilang, ini Mu'ad juga dulunya kafir, tapi karena kenal Islam dengan baik, wah, udah ngerti dia. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut sudah mau salat, fa'alimhum anallaha iftarada 'alaihim shadaqatan, maka ajarkan kepada mereka. Allah mewajibkan kepada mereka sedekah. Sedekah yang wajib maksudnya apa? Zakat. Zakat mal. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan, dikembalikan kepada kaum fakir mereka. Lihat berjenjang tuh dakwahnya, syahadat dulu, sholat apa. Ini enggak langsung tiba-tiba tahdir. Itu dakwah apaan kayak begitu? Nah, ajarin ke orang syahadat dulu, sampai mateng, sampai betul-betul ngerti. Ini enggak masuk karena tahdir, dikasih syubhat terkait syahadat aja dia bingung. Dia bingung. Dikasih syubhat terkait syahadat bingung. Ya, nggak ngerti sholat, esensi sholat nggak paham, rukun sholat apa dia nggak tahu, bahkan nggak bisa bedain mana rukun mana syarat. Rukun sholat apa? Berwudu. Dah, Allah, ini kan ngaco. Barakallahu fiikum, nggak ngerti ya, sholat aja nggak tahu, jadi ilmu sholat nggak ngerti. Tahu sholat itu apa? Dari mana? Nonton video. Nonton video sifat sholat Nabi. Udah dianggap berilmu itu. Ngaji itu dari kitab, di majelis. Video itu tambahan. Belajar sholat dari video. Outputnya gak jelas nanti. Tapi di majelis, duduk di hadapan majelis. Nah kalau udah paham, bahas, udah bahas juga zakat. Ngerti gak dia zakat? Mengerti gak dia? Zakat ternak, zakat mal, zakat fitr, paham gak dia? Kalau kita kan belajarnya lompat, langsung masuk jarwa takdir, takdir, sholat, zakat, gak ngerti. Kitab zakat satu buku fikih pun belum pernah ditamati. Ditanya sama dia, ada 40 kambing, 40 kambing saya kandangin semua, saya ngangon semua. Wajib zakat gak? Berapa haul? Nisabnya berapa haul? Apa haulnya kapan? Berapa lama? Nisabnya berapa? Nisabnya? Ini kambingnya dikandangin, saya yang ngarit sendiri. Dia jawab, hah? Bayar wajib nisabnya satu kali, nisabnya 40 kambing, kalau sampai setahun haulnya masih bertahan, ya, maka bayarnya satu kambing. Benar apa salah? Ngaco. Yang dizakati ialah yang diangon, apa bahasa kita, diumbar. Oh, dikandangin mau 1 juta ekor kayak nggak ada zakat. Laibar kalau pikul. Ini zakat yang ngetri, sholat nggak paham, nggak bisa bedain rupanya pembatal sholat, rukun sholat, mana syarat nggak ngerti. Waduh, Allah mustahil. Lanjut lagi. Falam ya'murhum bis salati ila ba'da tauhidi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka, para sahabat, memerintahkan mereka orang-orang yang baru masuk Islam untuk salat kecuali setelah tauhid. Demikian pula para sahabat. Jangankan ahlul Yaman yang ada di Yaman, yang orang-orang ahlul kitab, sahabat yang bersama Rasul 10 tahun mereka enggak salat. Apa? Tauhid dipupuk, beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Tauhid. Nabi aja sendiri yang sholat, sahabat gak diwajibin. Baru tahun ke-10 perintah Isra Mi'raj, pulang bawa perintah sholat. Baru 10 tahun udah kokoh. Ya, taib. Ya, falam ya'murhum bisholati ila ba'da tauhidi wal imani bir rasuli, kecuali setelah mereka bertauhid dan beriman kepada Rasul. Wal kufaru awalan yutalabuna bitauhid wal imani bir rasul. Orang-orang kafir itu pertama kali mereka diminta untuk bertauhid dan beriman kepada Rasul. Ya, fa idza aqarra al kafiru bidzalika wa aslama sara lahu hukmul muslimina. Maka apabila orang kafir sudah mengikrarkan kalimat tauhid tadi dan mereka sudah masuk Islam, maka ya, hukum-hukum Islam itu ada pada mereka. Artinya Kalau mereka sudah berislam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka hukum-hukum Islam berlaku untuknya. Hukum-hukum Islam yang lain. Summa yutalabu bis-shalati, kemudian dia harus diminta untuk mengerjakan salat walaupun dia belum hafal Al-Fatihah. Dikasih zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Ya, diajarin langsung suruh salat dulu, ya. Walaupun baru masuk Islam, langsung diajarin. Tabarakallahu fikum. Ya, wa baqiyati umuri din dan perkara agama yang lainnya. Fa idam tana min dzalika sar lahu ahkamun ukhra. Nah, kalau dia ahkamun ukhra, kalau dia menolak, ya. Kalau dia menolak, maka berlaku untuk dia perkara yang lain. Ya. Maka berlaku untuk dia hukum-hukum yang lain. Ya, disuruh syahadat, enggak mau. Nah, diperangi, ya, diperangi. Wa man imtana 'anis salati, ya. Ya, man imtana 'anis salati yustatabu. Maka orang yang enggak mau salat, maka dia dimintai tobat. Fa in taba, kalau dia mau tobat, alhamdulillah itu yang diinginkan. Wa illa, tapi kalau dia enggak mau tobat, kutila kafiran. Maka dia dibunuh sebagai orang kafir. Ini menurut madzhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyah. Kalau yang mu'tamad dalam Syafi'iyah, dia dibunuh sebagai orang yang tidak mau salat. Ya, tapi wajib dibunuh oleh pemerintah. Wa illam yajhad wujubaha, walaupun dia tidak mengingkari kewajibannya. Fi ashahi qaulai al ulama'i, menurut pendapat yang paling sahih dari antara dua pendapat ulama. Nah, ini pendapat Hanabilah ini, Hanbali ini diambil oleh syekh kita di Saudi. Ya, oleh Syekh Utsaimin, oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, mereka semua berpendapat dengan pendapat Hanbali ini. Orang yang meninggalkan salat, maka dia murtad keluar dari Islam. Wa in imtana min az-zakati ka wa kabara, kalau sekarang kalau orang yang ninggalin salat walaupun dia enggak mengingkari wajibnya salat dalam madzhab Hanbali dan ini madzhab juga sebagian Syafi'iyah, dia dibunuh dan dikafirkan. Nah, sekarang orang yang menolak zakat gimana? Dirinci. Kalau dia menolak kewajibannya, dia murtad dan dibunuh. Kalau itu mereka rame-rame, maka mereka diperangi. Ya. Tapi kalau mereka tidak mengingat, saya tahu wajib zakat wajib, tapi saya belum mau. Nah, maka imam yang mengambil, petugas, ya, amir zakat mengambil paksa. Dan dia nanti dihukum. Ya. Ditakzir. Ya. Tapi mana lagi tadi? Wa in imtana min az-zakati wa kabara 'alayha wa qatala dunaha. Nah, apabila dia menolak bayar zakat, bahkan dia menyombongkan diri, wa qatala, bahkan dia siap berperang, dunaha, karena dia mempertahankan harta dia. Ya, dia mempertahankan harta dia sebagaimana ini terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, maka kata Syekh di sini, fakadzalika yuqatalu, maka orang yang demikian diperangi. Kama qatala ashabatu mani'iz zakati, sebagaimana para sahabat memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, ma Abi Bakrin bersama para Abu Bakar, bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, wa hakamu 'alaihim birriddati, dan mereka menghukumi para sahabat ini, menghukumi mereka yang menolak bayar zakat dengan kemurtadan. Ya, dengan kemurtadan. Wa illam yuqatil dunaha, namun kalau mereka orang-orang yang menolak bayar zakat ini tidak mau, tidak berperang karena membela harta dia, ini lain lagi, tidak dikafirkan. Ajbarahu al-imamu ala taslimiha, maka imam pemimpin melalui tangannya amirul zakat, tentaranya, ajbarahu, memaksanya ala taslimiha, untuk menyerahkan harta zakat tadi. Wa azzarahu at-ta'zira asy-syar'iyyah, dan imam nanti yang memberikan hukuman sebagai ta'zir, sebagai hukuman kepada dia asy-syar'i, yang syar'i. Ar-radi'ah sebagai penghalang, itu isim fa'il, tapi maknanya di sini kalau bahasa kita apa ya, efek jera, ya. Sebagai efek jera li amsalihi, ya, bagi orang-orang yang semisal dia enggak mau bayar zakat mal. Wa hakadha yutalabu al-muslimu bi shaumi ramadhan, demikian pula seorang muslim dia dituntut untuk melaksanakan puasa Ramadan. Wa hajjil baiti ma'al istita'ati wa sa'iri ma aujabahu Allahu 'alaihi, dan juga mengerjakan haji padahal kalau dia mampu, dan seluruh hal-hal yang Allah wajibkan kepadanya. Uyutalabu aidan bitarki ma harramallahu alaih, dan dia pun dituntut untuk meninggalkan segala hal yang Allah haramkan kepadanya. Li'anna dukhulahu fil Islam waltizamahu, karena masuknya dia ke dalam Islam. Ya. Karena kalau dia sudah masuk ke dalam Islam dan dia berpegang dengan Islam, ya, waltizamahu bihi yaqtadi dzalika, maka hal ini menuntut dia untuk hal tersebut, melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larangkan. Ya. Wa man akhalla bi syai'in mimma awjabahu Allah. Nah, barang siapa yang ya, dia akhalla, ya. Barang siapa, ya. Ya, yang dia apa namanya? Gimana ya? Tidak mau mengerjakan, menelantarkan, ya. Yang dia mengabaikan apa yang Allah wajibkan kepadanya, au ta'ata syai'an, atau malah dia melakukan sesuatu hal mimma haramallahu, dari hal-hal yang apa Allah haramkan, umila, maka dia diberlakukan bima yastahiqu syar'an. Ya, dengan yang pantas untuknya secara syar'i. Nah, lanjut sampai Zaki, baca Zaki. Berarti ya, ya mudhorohnya harakatnya apa? Fathah. yanfad. Walam yanfad li syariatihi balistakbaro an dalika fa innahu la yakun musliman ka iblis iblisi. Iblis khairul mansari. Fa iblisa wa an dalika. Nah. Barakallahu fiik. Apa makna iblis? Nah, dari tanwinnya. Alamiah ma? Ma? Alamiah ma apa? Ma ujma. Alamiah ma kufur. Alamiah ma ujma. Iblis ya. Baik. Dari mana Jaki bacanya? Nah, siapa lagi yang belum baca? Niko ya, Nicholas. Amma in kana al-kafiru ya'ti bi syahadatain fi hali kufri ka ghalibil kuffari al-yawma, kata Syekh bin Bas. Ini masih perkataan beliau. Namun apabila adapun jika orang kafir tadi dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dalam kondisi kekafiran dia seperti mayoritas orang-orang kafir saat ini yang masuk Islam, fa innahu yutalabu bitaubati, maka dia dituntut untuk bertaubat, mimma aujaba kufrahu wa la yaktafi binutqihi bisyahadatain. Nah, ini kata Syekh bin Baz. Maka dia dituntut untuk bertaubat dari hal-hal yang menjadikan dia kafir. Kenapa dia kafir? Selama ini dia nyembah Yesus, selama ini dia nyembah Dewi Sri, selama ini dia nyembah Nyi Roro Kidul, selama ini dia nyembah Siddhartha Gautama, selama ini dia jadi ateis, selama ini dia komunis, selama ini dia kaum liberal, selama ini dia pluralis. Dia mesti bertobat. Ya, makanya ini penting. Kalau mu'alaf itu harus diajari. Ini bedanya orang yang baru masuk Islam sekarang dengan di masa Rasulullah. Ya, di masa Rasulullah mereka mengenal kalimat tauhid. Makanya mereka enggak mau mengucap kalimat itu dulu. Kenapa? Mereka tahu maknanya. Ya, kalau mereka mengucapkan, konsekuensinya adalah meninggalkan segala peribadatan yang diibadahi oleh mereka selama ini kepada selain Allah. Hanya menyembah Allah semata. Mereka enggak biasa kayak begitu. Ya, mereka enggak biasa. Tapi barakallahu fikum. Aja'al al-aliha ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab, kata dia. Kata mereka, apakah orang ini itu Muhammad SAW hendak menjadikan ilah itu cuma ilah yang satu? Ini mengherankan sekali kayak gini, aneh kayak gini. Gak bisa. Gak ada kayak gitu. Namun ketika mereka masuk Islam dengan hidayah taufik dari Allah, sudah di atas makrifat. Maka jadilah mereka orang-orang yang menjadi penolong agama Allah. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, ngerti semua. Kalau yang sekarang masuk Islam jadi liberal, jadi pegiat Islam liberal, masuk Islam jadi banser jaga gereja, ya Allah, masuk Islam jadi kuburiun, masuk Islam kejawen lah, masuk Islam kejawen itu murtadun. Ya, siapa yang bilang kejawen itu muslim, maka dia berpendapat dengan pendapat irja, naudzubillah. Mereka gak beramal sedikit pun. Ya, setelah berlalu penyebutannya ini. Mana lagi berikutnya? Berikutnya mana tadi? Wala yaktafi binutkihi bisyahadatain. Gak cukup dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Di annahuma zala yakuluha fi hali kufrihi. Ya. Karena jika dia tetap mengucapkan dalam kondisi kekufuran dia, lakinnahu lam ya'mal bihima, namun dia tidak mengamalkan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tadi, ya, yang tadi dia maknanya aja enggak tahu, harus diajarin. Ya. Mau kalau antum nanti bimbing orang masuk Islam, jangan sekedar mengucapkan syahadat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, jelasin maknanya, la ma'budu bihaqqin illallah, muhammadar rasulullah, jelasin. Ya, maknanya tasdiquhu fi ma amar wa imtisaluhu fi ma tamtsil, tasdiquhu fi ma akhbar wa imtisaluhu fi ma amara wa jitinabu ma naha anhu wa zajara wa la yu'badu Allahu illa bima syara'a. Jelasin biar dia ngerti. Setelah itu dia mau dibimbing, dia diajarin, ya habis ini sholat, dikasih tahu sholat ini demikian. Walau gak bisa baca Al-Fatihah, kasih tahu zikir yang dibaca untuk gantiin. Terus ditempel biar dia konsultasinya itu kepada kita, bukan kepada yang lain. Nanti dikonsultasi ke Banser lagi, konsultasi ke Jil, kan ada kan yang artis itu. Baru masuk Islam jadi liberal. Aduh. Ya. Fa idza kana kufruhu bi ibadati al-amwati aw al-jinni aw al-asnami aw ghairi dhalika min al-makhluqati wal istighasati bihim. Nah, apabila kekufuran dia selama ini karena beribadah kepada orang-orang yang mati, kepada jin, kepada berhala, kepada yang lainnya dari makhluk, dia beribadah pada Nyi Roro Kidul, dia beristighosah kepada para sunan, pada wali yang telah wafat, dia minta-minta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong saya. Dan yang semisalnya, ya, mimma wa nahu dzalika mimma dzalika wajib alaihi ayatubah, maka dia wajib bertobat. Minta dzalika, dari hal tersebut. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah sebagaimana diterangkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab beliau Mughnil Muhtaj, ketika menerangkan kitab Muridah dari Minhajut Talibin An-Nawawi, dia mesti bersyahadat ulang. Dia mesti bersyahadat ulang. Kalau dia istihza, dia mengolok-olok, maka ini kufur dalam mazhab Syafi'i. Ya, kufurnya, dan kata Al-Khatib Asy-Syirbini, diberlakukan. Ya, sebagaimana pemberlakuan kepada orang kafir. Kata Al-Khatib Asy-Syirbini dalam mazhab Syafi'i, tidak ada udzur buat dia kecuali dua hal. Itu apa? Dia tinggal di negeri yang jauh dari kaum muslimin, tidak ada akses berita tentang Islam, tidak ada dai dia berislam yang dia tahu aja, atau dia baru masuk Islam. Ya. Dan ini juga pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Syekh Abdul Latif, Syekh Ishaq, Syekh Abu Tain, Aimatul Da'wah, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, anak beliau Syekh Abdul Razzaq, dan yang lainnya dari kalangan para ulama kita. Ya, yang mencocoki ya, pendapat imam-imam madhab di seluruh kitab Riddah. Di seluruh kitab Riddah. Walaupun di kitab Riddah ini madhab Hanafi itu sedikit berbeda masalah kalau masalah amal. Ya. Di buku-buku fikih Hanafi yang sudah disinggung di sini oleh Syekh. Ya. Kalau enggak salah kutipan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa? Halaman berapa kemarin itu? Atau tadi? Yaitu kenapa? Karena mereka membangun fikih ini di atas akidah mereka yang irja, yang mereka mengeluarkan amal dari iman. Nah, mana lagi tadi? Dia mesti bertobat pada Allah wa an yukhlisa al-ibadata lillahi wahdah, dan dia mesti memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Wa dzalik wa bidzalika yadkhulu fil Islam, maka dengan demikian baru dia masuk ke Islam. Ya. Baru dia masuk ke Islam. Fa idza kana kufruhu bitarkis salati. Nah, ini dalam madhab Hanbali dan sebagian Syafi'iyah. Yang ini madhab ulama kita sekarang, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh dan yang lainnya. Ya, apabila kekufurannya karena dia meninggalkan salat, wajib ali ayatuba min dzalika. Dia wajib bertobat dari perbuatan dia tadi. Wa an yu'addiyaha, dan dia mesti mengerjakannya. Fa idza fa'ala dzalika dakhala fil Islam, kalau dia sudah melakukan maka dia baru masuk Islam. Wa hakadza idza kana kufruhu bi istihlali zina, demikian pula kekufurannya, ini kekufuran menghalalkan zina, kekufuran yang disepakati 4 mazhab, yang disepakati Ahlus Sunnah, yang diingkari oleh Murji'ah. Kayak kemarin penghalal zina disertasi yang mengklaim ini adalah hubungan seks non marital boleh, maka dia kafir. Dia murtad. Syekh Utsaimin ditanya mengenai ini, ada uzur apa enggak? Kata Syekh Utsaimin, kalau dia dua tadi, ya, dia baru masuk Islam dari Islam, atau dia tinggal di negeri yang jauh baru. Tapi kalau enggak di Indonesia sini, kata Indonesia negara Islam. Kok di Indonesia negara Islam katanya? Gimana sih? Kata Indonesia negara Islam. Mau apa lagi itu si penghalal zina? Mau ngomong apa lagi dia? Dia doktor, alumni pesantren, dosen, belum tegak hujah apa lagi, sudah di TV ditegakin hujah tuh sama siapa tuh, sama ustad apa itu, tambang lagi dia ngeyel, gak mau dikafirin sama para murjiah kontemporer. Kenapa murjiah kontemporer hanya meyakini iman itu kayak jahmi, ma'rifat aja. Kekufuran kalau ada takzib. Oh kalau dia hatinya itu segala macam lah, syubhat lah, apalah, yang berhak mengkafirkan ulama lah. Belum tawafur syurut lah, masih ada intifak mawani lah, segala macam. Akhirnya gak ada yang kafir. Gak ada yang kafir, bukan apa juga. Ini yang disinggung oleh Ibnu Qayyim di An-Nuniyah, ya, yang kemarin qasidahnya kita bacakan panjang. Ya. Awil khomer, atau yang menghalalkan khomer. Ini yang ma'lum minad-din bidarurah, yang mesti diketahui secara aksiomatik oleh kaum muslimin, tidak boleh tidak tahu. Ya. Ada orang dari kalangan murjiah ini mengatakan, kalau anda kafirkan yang menghalalkan zina, kafirkan juga dong yang menghalalkan musik. Loh, ini yang nentuin ma'lum minad-din bidarurah, siapa sih? Kita apa? Ulama. Ulama yang kasih contoh. Apa itu? Kalau dia mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajib apa namanya, wajibnya sedekah, wajibnya zakat. Kalau dia ya, menghalalkan zina, kalau dia menghalalkan khamr, ini ma'lum minad-din bidarurah. Yang menghalalkan musik, mana ada di buku ulama kayak begitu nulis. Ma'lum minad-din bidarurah, itu menghalalkan musik, mana? Mana? Di mana itu? Enggak ada. Ya. Enggak ada, walaupun itu menyelisihi kesepakatan para ulama, tapi itu bukan ma'lum minad-din bidarurah. Ya. Saya pernah sampaikan itu dibantah memurji'ah. Ya. Murji'ah pakai baju salafi. Dia enggak mau ngapirin orang yang menghalalkan zina tadi. Dia bukan orang awam, kalau dia orang awam baru belajar mau salafi apa enggak mau masalah lah. Dia bukan rajin jadi dai. Subhanallah. Dibantah pakai apa? Ini, antum kafirkan juga dong orang yang halal musik. Subhanallah. Yang nentuin contoh ma'lum minad-din bidarurah itu siapa sih? Kita pak ulama. Hah? Pernah baca buku fikih enggak sih? Subhanallah. Pernah baca enggak keterangan para ulama? Enggak ada para ulama yang ngasih contoh menghalalkan musik, kafir. Enggak ada. Benar salah, dibid'ahkan. Ya? Dibid'ahkan yang menghalalkan musik. Nah inilah kembalinya kepada bukan ulama kibar, kembalinya kepada otak-otak sendiri, kantong sendiri. Ya. Wajib alai ayat tuba min dzalik, dia mesti bertobat dari hal tersebut. Fa in taba min dzalika dakhala fil Islam. Kalau dia bertobat dari hal tersebut, dari menghalalkan zina, maka dia baru masuk Islam. Kalau enggak, dia murtad kafir. Wa hakata yutalabu al kafiru bi tarkil amali, demikian pula orang kafir dituntut untuk meninggalkan amal awil i'tiqadi atau keyakinan alladhi aujaba kufrahu, yang menjadikan dia kafir. Ya, yang menjadikan dia kafir apakah amalan dia atau keyakinan dia. Fa idza fa'ala dzalika dakhala fil Islam, kalau dia meninggalkan hal tersebut, dia melakukan hal tersebut, meninggalkan keyakinan dia semua agama benar, semua agama rahmat, enggak boleh mengkafirkan Yahudi Nasrani, ini kan keyakinan yang paling kafir, ya, keyakinan kufur. Ya. Kalau dia meninggalkan itu, maka dia masuk Islam. Kalau enggak, dia tetap dalam keadaan kekafiran dia. Wa hadhihi masailu adhimatun yajibu 'ala talibil ilmi an ya'taniya biha. Maka ini adalah permasalahan yang besar yang wajib bagi para penuntut ilmu untuk memperhatikannya. Ini penting ini. Jangan cuma tahu kulit, al-iman qaulun wa 'amalun. Terus bawa-bawain perkataan Imam Ahmad sama Al-Barbahari. Siapa yang mengucapkan iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus faqad bari'a minal irja' kullih awwalihi wa akhirih. Yang selamat itu yang mana yang selamat dari irja'? Enggak cukup mengucapkan iman itu qaulun wa amalun, mesti diyakini dan ditatbik, diterapkan. Bahwasanya dengan qaul, dengan amal, iman dapat bertambah, iman dapat berkurang, bahkan iman copot. Percuma ngomong al-iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Yazid bi ta'ah wa yanqus bi ma'siyah. Pada tatanan prakteknya dia mempraktekkan keyakinan jahmi, kekufuran hanya pada kufur i'tiqad, kekufuran hanya pada kufur takdzib. Ini jahmi. Waliyadu billah. Ini mesti diperhatikan oleh para penuntut ilmu biar dia enggak asal cuap-cuap. Ya, makanya baca. Antum beli buku-buku para ulama gitu, baca. Nonton di YouTube itu jangan cuma ditonton, ya. Yang lain-lainnya tuh ulama-ulama kita banyak di YouTube, ya, rekamannya, dengerin. Ya. Al-barokah ma'akabirikum, kata Nabi SAW. Keberkahan bersama para ulama kibar kalian, para senior kalian. Wa ayakuna fiha ala basiratin, dan dia mesti mengetahui ini di atas basirah, di atas ilmu yang benar. Waqad awdahaha ahlul ilmi fi babi hukmil murtadi. Dan para ulama ahli fikih telah menjelaskan hal ini di bab hukum murtad. Ya. Pernah kita bacakan selesai itu kitab Muridah dari Minhajut Talibin. Ya. Kita banyak mengambil faedah dari berbagai syuruhatnya, diantaranya Muhdil Murtad. Ini bagus sekali. Ya, dalam madhab Hanbali juga demikian. Madhab Maliki juga demikian. Bahkan Hanafi juga demikian. Bagus. Ini ya. Kalau enggak mau kumpulin, antum beli bukunya Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, nama kitabnya Al-Ilam Biqwatil Islam, 400 pembatal keislaman dalam madhab Syafi'i. Ya, saya punya bukunya. Kalau antum punya bukunya, kita bacain. Hah? Apa? Wah, antum beli, Remon. Masya Allah. Kalau udah kumpul semua, kita bacain. Insya Allah. Biar melek gitu ya, biar melek. Taibar kalau fikum. Wa huwa babun 'azimun yajibu 'ala talibil ilmi an ya'tani biha, an ya'tami bihi. Ini bab yang agung yang wajib bagi penuntut ilmu untuk memperhatikannya. Wa an yaqra'ahu katsiran. Jadi mesti sering membacanya. Wallahu waliyut taufik ya. Masyaallah. Dan hanya kepada Allah kita memohon taufik. Wa qala rahimahullah ta'ala, dan Syekh bin Bas masih berkata, wa hadhihi al-kalimatu al-'azimatu, dan kalimat yang agung ini yaitu kalimat la ilaha illallah, kata Syekh, la tanfa'u qailaha, tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya, walaupun dia mengucap la ilaha illallah, wala tukhrijuhu min dairati syirki, tidak dapat mengeluarkan dia dari daerah, dari cakupan kesyirikan, dari lingkup kesyirikan. Ya, illa idza arafa ma'naha wa amila bihi wa saddaqa bih, kecuali jika dia mengetahuinya, maknanya, mengamalkannya, ya, mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah wa saddaqa bih, dan membenarkannya. Ya, jangan sampai sebagaimana yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfu Syubuhat. Tanakut, ya, kontradiksi antara apa yang diucapkan dan diyakini plus diamalkan. Dia mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis itu larun saji, sedekah laut. Sedekah laut. Keyakinannya boleh ngasih sesaji kepada Nyi Roro Kidul, pada Bawang Rukso. Enggak apa-apa. Subhanallah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan di Al-Qaidul Arba, kemusyrikan kaum musyrikin itu karena dua hal. Itu karena ingin mendekatkan diri kepada Allah, atau karena ingin wali-wali yang dia sembah menjadi juru pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah kelak. Ya enggak? La na'budu ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Musyrikin lokal, musyrikin milenial, nambah lagi. Kenapa? Mereka memberikan ibadah pada selain Allah, nambah lagi tujuannya. Bukan cuma itu, apa? Ingin mempertahankan kearifan budaya lokal berupa larung saji, berupa memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, kepada arwah leluhur. Subhanallah. Ya. Ini dia, apa yang diucapkan enggak bermanfaat. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Makanya Nabi menyatakan, ya, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Ini penting, ini ma'rifat makna la ilaha illallah. Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, masuk surga dia. Masuk surga dia. Ya, dia mesti mengamalkan konsekuensinya. Artinya ketika dia mengucap la ilaha illallah, dia tidak boleh memberikan peribadatan kepada selain Allah. Nafyu isbat mesti terwujud. Penafian peribadat, penafian itu penafian, peniadaan, pengingkaran, pengkafiran terhadap peribadatan kepada selain Allah. Ini syarat iman. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ini jelas ini. Siapa yang kafir kepada taghut yang diibadahi selain Allah dan beriman pada Allah, baru faqad istamsaka bil wathiqi sekolah fisamalah. Wa qala rahimahullah ta'ala as-sadis, dan Syekh bin Bas masih berkata, yang keenam apa ini ya? Dari mana ini yang kedua? Ini kutipan soalnya ya. Min syuruti syahadati an la ilaha illallah al-inqiyadu. Al-inqiyadu lima dallat alaihi minal ma'na. Yang keenam kata beliau, ini enggak tahu ini kutipan dari mana ini ya. Ya. Yang keenam termasuk di antara syarat la ilaha illallah, ya. Syarat la ilaha illallah yaitu ilmu. Di antaranya ada ilmu. syarat la ilallah. La ilallah punya rukun, punya syarat. Yang keenam dari syarat la ilallah adalah al-inqiyad, ketundukan. Al-inqiyad itu ketundukan. Lima dalat alaihi minal makna. Ketundukan terhadap makna yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah, yaitu nafyu isbat. Wa ma'nahu ayyabudullaha wahdahu wa yanqadu li syari'atihi wa yu'mina wa yanqada li syari'atihi wa yu'mina biha wa ya'taqida annaha al-haqqu. Maknanya adalah dia beribadah hanya kepada Allah semata, tunduk kepada syariat Allah, mengimaninya dan meyakininya itulah benar. Fa in qalaha wa lam ya'budillaha wa fa in qalaha wa in lam ya'budillaha wahdah. Nah, kalau dia sudah mengucap la ilaha illallah, namun dia belum beribadah kepada Allah semata, artinya dia masih memberikan ibadah kepada yang lain dalam bentuk sesaji, tumbal yang lainnya, walam yanqad li syariatihi, tidak belum tunduk kepada syariat Allah, balistakbara bahkan menyombongkan diri antarik dari hal tersebut, fa innahu la yakunu musliman ka iblis wa amsalihi, maka dia bukan belum menjadi muslim, keadaan dia seperti iblis dan semisalnya. Ayo Nicholas, baca Nicholas. Wahulahu lazimun. Wahulahu lazimun. Wahual amalu yang tamitul lazimu. Wal mazlumu. Wal mazlumu irtibatun. La yanfakku. Faman zama. At-tasdiqa an yabra'a wa yakfuru. Oh, ini ma'tub ka'an pada zimuhu an yabra'a minasyirki wa ahli wa yakfura wa ya'mala bisyarri dini wa faro'i dini wa zahirati la tuqbal kalimatu fa'il dari tanfa kalimatu tauhidi wadakwal kafir wadakwal kufri itu muti bila amali wadakwal talazimu bainan zahiri wal batini khilafan bil murji'ati bimukhtalafi firqiha kulluhum yanfuna talazuma bainan zahiri wal batini di anna al-imana indahum syai'un wahidun la yataba'ad marfu dia ada marfu ditajaru dia ni nasib wal jazmi terus ghoiro sini maknanya lakin gitu ya ghoiro anna mujiata fuqahi qalu ma yakunu fitahini minal amali wa samaratan wa huwa samaratun la yazulul imanu la yazulul imanu bi zawali illa yazulu indahu illa bi taqdidi wal wujudi wa hadha qawlun an abi faqalahu syahrastani syahrastani wa bihi qala mutaakhirul asyariyati wa ba'dul matuzi maturidiyati hasbuk hasbuk. Nah, cukup waktunya sepertinya. Maghrib jam berapa maghrib? Hah? 6 lewat 6. Oh, Masya Allah. Baru halaman 80 ya. Gak apa-apa. Lockdown itu kita ngerem aja di sini. Saya pun juga akhirnya ngerem di sini. Lockdown, selama masa lockdown kita selesai ini, insyaallah. Kalaupun nanti tiba-tiba pemerintah memberlakukan, oh sudah selesai, kita tetap baca sampai selesai juga. Tapi kalau masa ya, isolasi ini belum juga berakhir, kitab kita sudah selesai ini Al-Furu', kita baca buku yang lain. Ya, kita baca buku yang lain. Bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mungkin, yaitu Mufidul Mustafid fi Kufri Tariqit Tauhid, atau bukunya ya Syekh Abdul Syekh Abdul Latif ya, Takfir Muayyan, atau bukunya Al Harb Al Kirmani. Insyaallah. Pilih aja salah satu. Semuanya juga enggak apa-apa. Kasihan kan yang kalau ngers enggak bisa datang, kalau kita bacain lagi Syarah Mutamimah, kita bacain lagi Usul Salasah, kita baca lagi Fiqhus Syafi'i lil Mubtadi'in. Hah? Kita bacain lagi syarah baikuniyahnya, usul usul fikihnya, mereka ketinggalan. Nah, ya, karena mereka enggak bisa datang kan. Baik. Nah. Fa hadha ma ajma' alaihi as-salafu fi hadhihi al-mas'alati al-'azimati min masailil iman. Maka inilah yang para salaf telah bersepakat di atasnya dalam permasalahan yang agung ini, yaitu dari antara permasalahan keimanan. Wa anal imana lahu aslun wa huwa ma fil qalbi aw ma fil qalbi wal lisani, yaitu pondasi yang sangat besar, yaitu bahwasanya iman, iman ini memiliki pondasi, memiliki usul, memiliki aslun, memiliki pondasi landasan yang ada di dalam qalbu, ya, yang ada di dalam qalbu atau yang di qalbu dan lisan. Walahu lazimun, dan iman ini memiliki konsekuensi, tuntutan, wa huwa al amalu, itu amal. Enggak ada amal maka enggak ada iman, ya. Ini kelazimannya dibikin. Yartabitu al-lazim wal mazmum irtibatan la yanfakku wujudan wa adaman. Ya. Yang apa namanya? Kelaziman dan mazmum, ya, konsekuensi dan apa yang dikonsekuensikan itu saling berkaitan. Kalau ada qaul dan amal, ya ada iman. Ya. Ya. Ada qaul dan amal, ada iman. Kalau enggak ada qaul dan amal, enggak ada iman. Itu saling berkaitan erat. Irtibaton yang tidak terlepas. Ya layan faqu, yang dia tidak bisa melebur, tidak bisa lepas. Wujud dan wa'adaman. Wujud dan wa'adaman. Kalau ada konsep, kalau ada apa namanya? Iman dan qaul, ya ada iman. Wa'adaman, kalau tidak ada qaul dan amal, ya tidak ada iman. Begitu. Ya. Nah kemudian kata beliau lagi, ini sudah selesai kutipan Syekh bin Baz ya, berarti ini bukan perkataan Syekh bin Baz, perkataan muallif hafizahullah. Faman za'ama at-tasdiq wal iqrar wal id'an wa lam yashhad an la ilaha illallah fa huwa kadhibun wa lam yanfa'hu tasdiquhu. Maka barang siapa yang dia menyangka, mengaku-ngaku dia sudah membenarkan, mengikrarkan, mengakui, tunduk namun tidak bersyahadat la ilaha illallah, maka dia dusta. Dan tidak bermanfaat tasdik dia, pembenaran dia, sebagaimana Abu Talib. Ya, wa man za'ama at-tasdiq wal iqrar wal idana wa syahida la ilaha illallah. Nah, sekarang sudah tasdik, sudah membenarkan, sudah mengakui, sudah tunduk dan sudah bersyahadat la ilaha illallah. Falazimuhu ay yabra'. Maka yang harus dia lakukan, dia mesti harus, yang harus dia lakukan, ya, konsekuensi yang mesti dia harus lakukan adalah dia mesti berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Wayakfura bitaguti, dan dia mesti kufur terhadap segala macam yang diibadai selain Allah, tagut tadi. Ya, tagut maknanya banyak, ya. Wayamala bisyara'id din, di antara makna tagut adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin, yang diibadahi selain Allah dalam keadaan diridho. Dan dia mesti mengamalkan segala macam syariat agama ini, ya, wa faraidihi, dan segala macam hal-hal yang wajibnya, adh-dhahirati wal batinati, baik yang zahirah maupun yang batinah. Ya, itulah ibadah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, menjami li kulli ma yuhibbullahu wa yarda min al aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya. Wa illa fa huwa kadhibun la tuqbalu da'wahu. Karena kalau dia tidak melaksanakan itu semua, hanya amalan qalbu berupa tasdik, ida'an, ketundukan, berupa ikrar, mengakui amalan lisan, mau bersyahadat, tapi tidak mau amalan jawareh, ya, tidak mau meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, tidak mau kufur kepada taghut, ya, tidak mau beramal dengan syariat-syariatnya, jadi kejawen aja, maka ya, tidak mau beramal yang zahir, yang batin, maka dia dusta dalam syahadatnya tadi dan tidak diterima klaim dia tadi. Saya sudah beriman, enggak. Wala tanfa'uhu kalimatut tauhidi, dan kalimat tauhid yang diucapkan enggak bermanfaat untuk dia. Ya. Wa da'wal kufri bitaghuti, klaim dia saya sudah kufur kepada taghut enggak bermanfaat bila amalin tanpa amal. Ya, tanpa disertai amal. Hadha huwa at-talazumu baina dhahiri wal batini. Inilah ya, keterkaitan antara amalan lahiriah dan amalan batiniah. Amalan lahiriah yaitu ucapan amalan, amalan batin i'tiqad, khilafan lil murji'ati. Yang ini berbeda dengan kalangan murji'ah, bimukhtalifi firqiha, dengan berbagai macam varian kelompok-kelompoknya, mau murji'ah Jahmiyah, Karamiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, murji'atul fuqaha, atau murji'ah kalangan kontemporer. Kulluhum yanfuna at-talazuma baina dhahiri wal batini, mereka semua menafikan adanya keterkaitan antara zahir dan batin. Ya. Kalau Syekh Shalal Fauzan dan penulis menyatakan yang paling berbahaya itu selain murji'ah Jahmiyah adalah murji'ah kontemporer, ya, yang pakai baju-baju Ahlussunnah. Ya, menipu. Kalau Jahmiyah ya bajunya Jahmiyah, orang lari. Jadi bajunya baju Ahlussunnah. Li'anna al-imana 'indahum syai'un wahidun la yata'abbad, la yata'abbadu, karena menurut murji'ah iman itu sesuatu hal yang satu. Ya, satu komponen aja, tidak terbagi-bagi. Wa ahluhu fihi sawa'un. Orang yang beriman itu sama menurut murji'ah dalam keimanannya. Wa'ira annal murji'atil fuqaha'i, namun kalangan murji'ah fuqaha dari kalangan ahnaf mayoritasnya, qalu, mereka menyatakan. Ya. Kalangan asy'ariyah juga ada yang sepakat dengan murji'ah fuqaha ini. Ma yakunu fi zahiri, ya, minal a'mali min huwa samaratun lima fil batini minal imani wa huwa at-tasdiqu la yazulu al-imanu bi zawaliha. Nah, kalangan murji'ah fuqaha berpendapat, ya, bahwasanya mayakunu fi zahir, amalan apa yang terdapat di amalan lahiriah, minal a'mali berupa amal-amal salat dan yang lainnya, huwa samaratun, itu cuma buah hasil lima fil batin dari apa yang ada di dalam batin, keimanan yang ada di dalam batin, dari i'tiqad, ya, minal iman, yaitu keimanan yang ada di batin, wa huwa at-tasdiq, berupa pembenaran. La yazulu al-imanu bi zawaliha, iman tidaklah hilang, tidaklah copot dengan ketiadaan amal. Ini kata murji'atul fuqaha. Ya, id la yazulu indahum, karena iman itu tidak hilang menurut mereka, illa bitakdzibi wal juhudi, kecuali dengan adanya takdzib, pendustaan terhadap kalimat iman dan penentangan terhadap kalimat iman. Ha. Wa hadha qaulun an Abil Hasan al-Asy'ari. Ini adalah satu pendapat yang dikutip dari Abu Hasan al-Asy'ari, naqalahu anhu Asy-Syahrastani. Asy-Syahrastani mengutipnya. Walaupun ya, Syekh telah menyatakan Abu Hasan al-Asy'ari sendiri punya berapa pendapat? Tiga pendapat. Ya. Tiga pendapat. Wa bihi qala muta'akhiru al-Asy'ariyah, dan dengan inilah kaum Asy'ariyah muta'akhirin berpendapat, wa ba'dul Maturidiyah, dan sebagian Maturidiyah. Halaman nomor satu yang bawah, hadihil masalah, nanti malam yang akan datang. InsyaAllah. Ya. Subhanallah.